السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Selesai Rasul SAW dari perang Khaybar, beliau ketika sampai ke Khaybar, ada satu kisah. Ada sebuah negeri atau sebuah kampung yang namanya Fadak. Fadak ini adalah kampung yang tidak jauh dari Khaybar sebenarnya, yang itu diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena memang tidak terjadi peperangan di sana. Yang nanti Fatimah putri Nabi radhiyallahu taala anha sempat menanyakan kepada Abu Bakar Siddiq tentang warisan ayahnya, yakni Fadak. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nurath." Kami para nabi tidak diwarisi. Ma tarakna sadaqah. Yang ditinggalkan para nabi itu sedekah. Yang ditanya kepada Fatimah Fadak ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Khaybar, beliau itu mengutus Muhaisah bin Mas'ud kepada Yahud yang ada di Fadak. Jadi memang ternyata kabilah Yahudi itu yang terbesar berkumpul di Khaybar, tapi ada daerah-daerah yang tidak jauh dari sana yang ada airnya, biasanya mereka tinggal di situ. Mereka bercocok tanam di situ. Salah satunya Fadak. Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka lamban merespon ajakan Rasul SAW. Ketika Khaybar ditaklukkan, akhirnya mereka ketakutan. Kalau yang besar aja tunduk, gimana dengan yang kecil? Akhirnya mereka berdamai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi membiarkan mereka di negeri mereka. Separuh dari hasil kebun mereka itu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sinilah nafkah buat istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna. Ini Fadak. Kemudian ada namanya Dzatil Qura. Naam. Ada satu kampung juga yang tidak jauh dari Khaybar, yang itu dikuasai oleh umat Islam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai perang Khaybar, beliau berangkat menuju Wadil Qura. Di sana juga terkumpul orang-orang Yahudi. Ketika Nabi sampai, ternyata sudah dihujani panah oleh orang-orang Wadil Qura. Dan mereka berhasil membunuh budak Nabi SAW. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang mengatakan, "Hani'an lahul jannah." Selamat masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Kalla." Enggak kayak gitu. Kalian memberikan ucapan selamat kepada dia yang mati masuk surga. Beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi. inna syamlata allati akhadaha yawma khaybar minal maqan lam tusibhal maqasid la tashta'ilu alaihi nar. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan sesungguhnya kain selimut yang dia ambil pada hari Khaybar. Ini kisahnya setelah Khaybar. Di Khaybar ada banyak harta rampasan perang. Sesungguhnya kain yang dia ambil pada waktu Khaybar dari harta rampasan perang yang bukan bagian dia sebenarnya, yang dia ambil itu menjadi api yang membakar. Ketika orang-orang mendengar itu, maka mereka ketakutan. Ada yang datang membawa tali sandal, satu tali sandal. Ada yang membawa dua tali sandal. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada mereka, syirakun minnar, au syirakani minannar. Satu tali sandal dari neraka, atau dua tali sandal dari neraka. Beliau mengajarkan kepada para sahabat untuk bertakwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka tidak melakukan pengkhianatan terhadap harta milik negara walaupun satu tali sandal. Karena bicara harta rampasan perang itu harta bersama ya. Jadi kalau ada yang korupsi satu tali sandal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dari api neraka. Sampai orang yang mati syahid, yang mati kena panah musuh di medan perang, tapi gara-gara dia melakukan ghulul, yaitu mengambil harta rampasan perang yang bukan bagian dia, maka dia diazab dengan apa yang dia ambil. Kemudian setelah itu Nabi SAW mempersiapkan para sahabatnya, terjadi perang tanding antara orang-orang Yahudi dengan umat Islam. Disebutkan yang pertama menghadap mereka adalah Zubair bin Awam, dibunuh dari Yahudi. Maju yang kedua, dibunuh. Kemudian datang yang ketiga, Ali yang menghadapinya dan dibunuh, sampai terbunuh 11 orang dari mereka. Setiap dibunuh satu orang itu dari mereka, Nabi mengajak mereka masuk Islam. Kita gak ingin darah dikucurkan. Tujuan mereka ngajak mereka masuk Islam. Dan ketika hadir waktu sholat, beliau sholat. Setelah sholat, datang lagi. Mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam. Tapi mereka menolak, akhirnya terjadi peperangan sampai sore. Kemudian sampai esok harinya, pagi. Sebelum waktu duha, Allah Azza wa Jalla telah memenangkan umat Islam atas orang-orang Yahudi, dan di situ beliau mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Lalu beliau tinggal selama 4 hari dan dibuat perjanjian sama penduduk Wadil Qura seperti Khaybar, seperti Fadak. Tetap mereka tinggal, silahkan. Tapi dengan catatan mereka memberikan setengah dari hasil kebun itu kepada umat Islam. Taib, ahibati fillah. Setelah itu Rasulullah SAW balik ke kota Madinah. Bagaimana kondisi Madinah ketika ditinggal oleh Nabi SAW? Sejatinya Rasulullah SAW telah meletakkan pengganti di kota Madinah. Dan juga ada beberapa pasukan yang dikirim untuk mengamankan kota Madinah. Mereka berangkat ke beberapa kampung-kampung Badui, yang orang-orang Arab Badui ini gak seperti kelompok Yahudi yang punya tempat tinggal. Tapi kalau yang Badui biasanya mereka pindah-pindah mengikuti curah hujan. Nomaden hidup mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kita akan berbincang tentang perang Dzatir Riqab. Jadi setelah sampai Madinah, kira-kira di akhir bulan Safar beliau sampai ke kota Madinah. Kita pernah sebutkan ada tiga kekuatan yang mengancam umat Islam. Tiga sayap kekuatan yang mengancam umat Islam. Yang pertama, Quraisy. Sudah selesai dengan Quraisy. Dengan adanya perjanjian, maka mereka tidak bisa bertindak atau memerangi umat Islam selama 10 tahun. Yang kedua, Khaybar. Yahudi Khaybar. Dengan jumlah yang besar, dengan benteng-benteng mereka yang kokoh, dan alhamdulillah umat Islam dapat menyelesaikan urusan ini. Tinggal satu sayap lagi, yaitu Arab-Arab Badui yang mereka gampang diprovokasi dan mereka juga ya merampok, menyamun, ya. Perjalanan umat Islam terganggu dengan adanya mereka, maka mereka harus diselesaikan. Yang salah satunya adalah dengan berangkatnya Nabi alaihissalatu wassalam di perang Dzatul Riqab. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Bismillah. Perang Dzatul Riqab dari kitab Fiqih Sirah Nabawiyah karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. Pengamat sejarah lebih membenarkan bahwa perang Dzatul Riqab terjadi setelah perang Khaybar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Bukhari, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Hajar. Hal ini berdasarkan keikutsertaan Abu Musa Al-Ash'ari dan Abu Hurairah dalam perang tersebut, dan keduanya masuk Islam setelah perang Khaybar. Barakallahu fikum. Naam. Ini terjemahannya diperbaikin, dikatakan keduanya masuk Islam setelah perang Khaybar. Di buku aslinya dikatakan waqad jaa ba'da Khaybar. Mereka datang berduanya setelah Khaybar. Jadi bukan masuk Islam. Karena kita tahu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dia masuk Islam lebih awal, tapi mereka kemudian pergi ke Habasyah, lalu mereka balik bersama Ja'far bin Abi Talib ke Madinah, dan mereka datang ke Khaybar. Jadi bukan masuk Islamnya pada waktu Khaybar, tapi keduanya datang ba'da Khaybar. Nah, silakan lanjutkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, sesungguhnya Nabi sholat khauf, yaitu sholat dalam suasana perang, bersama para sahabatnya pada perang ketujuh, yaitu perang Dzatul Riqab. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan perang, dengan sholat khauf yang dilakukan Nabi SAW, nah, itu dilakukan pada tahun ketujuh Hijriah, Dzatul Riqab, tapi juga dilakukan pada waktu Nabi SAW Hudaybiyah. Ketika orang-orang musyrikin menunggu kelengahan umat Islam, sehingga umat Islam pada waktu itu sholat khauf. Jadi ada beberapa bentuk sholat khauf. Ini yang dilakukan. Jadi kalau disebutkan di sini, sholat khauf dilakukan pada waktu Dzatul Riqab, itu benar, tapi dilakukan pada perang-perang yang lainnya. Kemudian ahibati fillah, bicara khauf. Khauf itu ketakutan. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertawakal. Untuk menghadapi segala sesuatu dengan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab upaya dan ikhtiar yang memang mungkin dilakukan. Bukan berarti mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu perang enggak pakai baju besi. Mereka pakai baju besi. Nabi SAW menggunakan baju besi. Ketika sholat pun, orang sholat kan kita semua tahu yang namanya sholat ini sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita takut sama musuh? Dalam sholat pun ada sholat khauf yang dilakukan oleh umat Islam. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan saat ini dengan corona yang mungkin angkanya menanjak di beberapa daerah yang menjadikan mereka zona merah atau merah tua, maka terkadang sholatnya harus mengikuti protokol kesehatan. Dan ana rasa itu sesuatu yang diperbolehkan. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada perang Dzatir Riqaa' dari kampung Nakhl. Beliau bertemu dengan segerombolan Bani Ghatafan, lalu sebagian manusia merasa takut. Kemudian Nabi mengerjakan salat khauf 2 rakaat. Barakallahu fiikum. Ucapan lalu sebagian manusia merasa takut sebenarnya kurang tepat ya. Bahasa Arabnya disebutkan wa akhafan nas ba'dhum ba'dha. Mereka saling menakut-nakuti. Artinya namanya umat Islam berusaha membuat orang-orang Ghatafan itu takut dan orang Ghatafan juga berusaha untuk membuat umat Islam takut. Kemudian Nabi mengerjakan salat khauf 2 rakaat. Disebutkan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini kelompok dari Arab-Arab Badui tadi yang tinggalnya mereka semrawut. Tidak di satu tempat. Jumlah mereka gak banyak-banyak. Tapi mereka kerjanya tadi merampok, menyamun, mencuri. Subhanallah jemaah. Allah Azza wa Jal berfirman. Wattini wazzaitun. Waturi sinin wahadal baladil amin. Negeri yang enggak ada perampokan, negeri yang aman setosa itu cuma Mekah. Kalau sudah keluar Mekah, mereka penuh dengan kekhawatiran. Akan tetapi Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang Quraisy, di mana mereka disegani oleh orang-orang Arab. Sehingga Allah memberikan jaminan keamanan buat perjalanan orang-orang Quraisy sehingga turun surat li ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-saif faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Jumlah kami 6 orang dan seekor unta yang kami kendarai secara bergantian. Barakallahu fikum. Jumlah pasukannya bukan 6 orang. Tapi maksudnya 6 orang ini, jumlah kami 6 orang itu mengendarai satu unta bergantian. 6. Tafadhol. Kaki-kaki kami terluka-luka dan kuku-kuku kami banyak yang copot. Lalu kami membalutnya dengan perban. Maka dinamakanlah perang ini Dzatir Riqaa', perang yang memiliki tambalan dan balutan. Karena kami membalut kaki-kaki kami dengan perban. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini secara berulang-ulang dan berkata, dulu aku tidak menceritakan karena seakan-akan ia tidak suka amal kebaikannya disebarkan. Barakallahu fikum. Naam. Jadi nama Dzatir Riqaa' itu diambil dari ruk'ah. Ini bisa jadi sebuah kain yang disebutkan ya pada waktu itu mereka gak punya sepatu. Kalau sekarang kita tahu ya, tentara itu sepatunya gak main-main. Sepatunya itu dapat dipakai dalam semua kondisi dan keadaan. Bawanya itu keras. Mereka ketika berjalan di bebatuan nyaman. Ketika berjalan di lumpur juga aman. Sedangkan kondisi masa itu, kita lihat para sahabat, mereka gak punya. Sandal pun gak punya. Mereka berjalan tanpa alas kaki sebagian di antara mereka. Disebutkan di sini bahwasanya jumlah onta gak banyak. Jadi perang Khaybar itu mereka gak dapat onta. berbeda nanti dengan perang Fathu Makkah yang mereka akan mendapatkan banyak unta. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu bukan peternak. Mereka petani. Sedangkan Arab-Arab Badui ini kebanyakan peternak. Mungkin memang seperti itu Allah mengatur, ya, ada yang bercocok tanam, ada yang berternak. Jadi walaupun kejadian ini setelah perang Khaybar, bukan berarti kondisi umat Islam secara ekonomi naik, ya. Karena hasil panen dari Khaybar belum datang. Kita lihat. Pada waktu perang Wadil Qura, sahabat itu sampai mengambil tali sandal. Tali sandal itu diambil semua. Kemudian Nabi alaihi salatu mengatakan syirakun minnar. Tali sandal dari api neraka. Atau dua tali sandal dari api neraka. Jadi kondisinya miskin sahabatnya. Satu onta untuk 6 orang. Sehingga kalau berjalannya itu 1 kilo naik onta, berarti mereka 5 kilometer jalan kaki. Nanti naik lagi. Itu kalau 1 kilo. Maka Abu Musa al-Asy'ari ini diceritakan kenapa kok dirojihkan perang ini adalah terjadi setelah perang Khaybar. Karena Abu Musa al-Asy'ari menceritakan hal ini. Beliau ikut. Sedangkan beliau baru sampai ke kota Madinah itu setelah tahun ke-7 setelah Khaybar. Abu Musa al-Asy'ari disebutkan beliau mengulang-ulang cerita ini dalam rangka untuk memberikan pelajaran, ya, kepada para sahabat Nabi. Kemudian beliau sadar. Seharusnya enggak diceritakan. Karena ini cerita tentang kebaikannya, beliau tidak suka kemudian amalnya beliau ceritakan. Namun mau tidak mau, jemaah, kejadian-kejadian itu kalau enggak diceritakan, kita enggak akan dapat pelajaran. Jadi apa yang terjadi dari cerita Abu Musa al-Asy'ari membuat kita sadar bahwa kondisi kita sangat nyaman sekali. Dibandingkan dengan kondisi para sahabat. Mereka dalam kondisi perang. Dengan alas kaki yang tidak ada. Sehingga yang dilakukan itu apa? Dibungkus sama gombal. Sama kain. Wah, kalau bicara gombal gak banyak juga yang mereka miliki pada masa itu. Barakallahu fiik. Nah. Lanjutkan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Dzatir Riqaa. Ketika kami istirahat, kami biarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba datang seorang musyrik lalu mengambil pedang Nabi yang digantungkan di pohon. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada beliau, apakah kamu takut kepadaku? Nabi menjawab, tidak. Laki-laki itu berkata lagi, Siapa yang dapat melindungimu hari ini dari aku? Nabi menjawab, Allah. Maka para sahabat pun mengancam laki-laki tersebut. Kemudian ditegakkanlah sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkir dan kemudian datang sekelompok yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat dengan sekelompok sahabatnya. Lalu kelompok ini menyingkir dan kemudian datang sekelompok yang lain untuk sholat 2 rakaat bersama Nabi. Sehingga beliau sholat 4 rakaat dan para sahabatnya 2 rakaat. Haddad berkata dari Abu Awana, dari Abu Bishr, bahwa nama orang tersebut adalah Gawrath bin Al-Harith. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ini kejadian di perang Dzatur Riqaa. Ketika mereka singgah di satu tempat, mereka beristirahat, kemudian Rasul SAW bertuduh di satu pohon yang rindang, para sahabat kemudian menyebar, ya. Mereka cari naungan masing-masing. Ketika itu datang orang musyrik. Lalu dia mengambil pedang Nabi SAW yang memang sedang digantung di pohon itu. Lalu dia mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad." Atau di riwayat lain dikatakan, "Atakhafuni? Apakah kau takut sama aku?" Kata Nabi SAW, "Lah, kok gak takut?" kata orang ini. "Terus siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku? Melindungimu hari ini dari aku ini siapa?" "Allah yamna'uni." Akhirnya disebutkan dia gemetar. Nabi SAW mengambil pedangnya. Dan orang ini kalau disebutkan, maka para sahabat pun mengancam laki-laki tersebut. Sebenarnya dia merasa terancam. Bukan diancam sama para sahabat. Dia merasa terancam dengan adanya sahabat-sahabat Nabi yang akan membunuh dia. Lalu Nabi SAW memanggil para sahabatnya, menceritakan kepada mereka, "Ini orang tadi datang melakukan ini. Kemudian aku tanya dia, aku ambil pedangku, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku?" Kata dia, "Gak ada." Akhirnya dia minta maaf sama Nabi SAW. Nabi mengajak dia masuk Islam, tapi dia menolak. Namun dia berjanji, dia tidak akan memerangi Nabi SAW, dan dia juga tidak akan bergabung dengan orang-orang yang memerangi Rasul SAW. Dan disebutkan namanya Ghawrath ibn al-Harith. Kemudian disebutkan Nabi sholat khauf ya. Nabi sholatnya 4 rakaat. Jadi sahabat sholat 2 rakaat, kemudian nanti yang 2 rakaat lagi, mereka bermakmum sama Nabi SAW. Dan sholat mereka hanya 2 rakaat. Dan sholat Nabi 4 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafadhal. Abu Hurairah berkata, "Aku sholat khauf bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam perang di Najd. Abu Hurairah datang kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya pada perang Khaybar." Barakallahu fikum. Na'am. Jadi Abu Hurairah datang memang pada tahun ke-7 Hijriah setelah Khaybar. Ini untuk menguatkan pendapat bahwa perang Dhatur Riqa ini terjadi setelah Khaybar. Di beberapa kitab disebutkan terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Jadi sebelum Khandaq. Namun yang sahih terjadinya setelah Khaybar. Barakallahu fik. Namtu. Dalam perang ini ada kisah Hirasa, yaitu jaga pos, yang menarik. Ringkasnya bahwa kaum muslimin sekembalinya dari perang Dhatir Riqa, mereka menawan seorang wanita musyrikin. Oleh karena itu, suaminya pun bersumpah untuk membunuh kaum muslimin. Malam harinya, laki-laki itu pun datang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menugaskan Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr untuk menjaga keselamatan kaum muslimin saat mereka tidur. Awalnya Abbad yang berjaga. Ia pun memanfaatkan saat berjaga dengan sholat. Tiba-tiba sebatang anak panah menerjang tubuhnya. Ia pun mencabutnya dan meneruskan sholatnya. Kemudian meluncur anak panah yang kedua dan ketiga. Kemudian ia pun menghentikan sholatnya dengan salam, lalu membangunkan Ammar dan tersungkur jatuh. Ketika Ammar melihat banyak darah yang bercucuran, seraya berkata, "Mengapa kamu tidak membangunkanku?" Abad berkata, "Aku tengah baca surat Al-Quran. Aku tidak ingin menghentikannya. Ketika anak panah semakin banyak menerjangku, aku pun ingin memberitahukan kepadamu. Seandainya aku tidak dianggap lalai dari tugas menjaga yang diamanahkan Rasulullah, niscaya aku akan menyelesaikan bacaanku, sekalipun aku harus menebusnya dengan nyawaku." Barakallahu fi. Subhanallah jemaah. Ini kisah yang mengharukan ya. Bagaimana para sahabat ketika sholat mereka menikmati sholat mereka. Rasulullah SAW mendidik mereka untuk itu. Beliau mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan dijadikan penyejuk pandanganku, penyenang hatiku itu sholat. Abad sholat. Dia yang berjaga duluan. dia manfaatkan waktu untuk sholat. Artinya dia sholat, dia bisa melihat kondisi yang ada. Tapi ternyata ada yang melemparkan panah kepada dia. Tapi tidak dia gubris, dia lepas, dia tetap sholat. Yang kedua, yang ketiga, disebutkan ketika yang ketiga itu abad ruku. Makanya dia kemudian membangunkan kawannya, membangunkan Bila Ammar bin Yasir, membangunkan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika itu Ammar langsung lompat ketika dia dibangunkan. Jadi di sini disebutkan, dan tersungkur jatuh. Ucapan tersungkur jatuh ini kayaknya kurang tepat, karena di bahasa Arabnya disebutkan wasab. Falamma sallama ayqadha sahibahu fawasab. Ketika ketika mengucapkan salam, kemudian ia pun menghentikan sholatnya dengan salam. Ya bukan menghentikan sholatnya dengan salam ya. Sholat itu memang berakhir dengan salam. Disebutkan di sini, falamma afwan. Falamma sallama ayqadha sahibahu fawathab. Ketika dia mengucapkan salam, dia membangunkan Ammar. Fawathab. Kemudian Ammar langsung lompat ketika dibangunkan itu. Bukan tersungkur jatuh. Karena terjadi obrolan antara Ammar dengan Abbad. Apa katanya Ammar ketika melihat banyak darah yang bercucuran? Dia mengatakan, "Hala nabahtani." Mengapa engkau tidak membangunkan aku? Abbad berkata, "Kuntu fi surah." Aku tengah-tengah baca surat yang aku tidak ingin memutuskannya. Namun ketika panah itu terus-terusan menerjangku, maka aku membangunkanmu. Lalu dia mengatakan, seandainya aku tidak takut dianggap lalai dari tugas menjaga yang diamahkan Rasulullah SAW, niscaya aku akan menyelesaikan bacaanku sekalipun aku harus menebusnya dengan nyawaku. Bisakah kita seperti itu sholat? Ini buat adik-adik yang sedang menghafal Al-Quranul Karim. Quran ini syifa. Quran ini rahmat. Quran ini hidayah. Quran ini subhanallah yang katanya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, maka tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran Karim. Hanya saja penting bukan hanya menghafal hurufnya, tapi mengetahui artinya. Jadi sesekali tetap mungkin di rumah tahfidz ini diadakan mutalaah membaca artinya. Jadi selain ada tahsin baca ayat-ayatnya, tapi ada baca artinya. Sehingga harapan ana, jadi semua santriwati ini lulus sudah menghatamkan Quran bersama artinya. Apa ada program itu, Mudah? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Nah, mungkin nanti bisa diadakan sehingga bagaimana santri lulus dia sudah membaca Al-Quran dengan artinya ya. 30 juz. Membaca, bukan menghafal, tapi membaca sama artinya sebanyak 30 juz. Jadi mungkin syarat lulus bukan hanya menghafal 30 juz, tapi dia juga membaca artinya. Wah, insya Allah bisa diprogramkan itu. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Saya kemau khairan, Ustaz. Taib. Nah, dilanjutkan. Kisah berikutnya tentang unta Jabir radhiyallahu anhu yang tertinggal dari rombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Jabir?" Aku berkata kepadanya, "Untaku sangat lambat ya Rasulullah." Kemudian ia pun menepi dan Rasulullah pun ikut menepi. Lalu beliau mencucuk lambungnya sehingga kecepatannya hampir-hampir mengalahkan untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membeli unta tersebut. Ketika beliau sampai ke Madinah, Jabir pun datang menemui Rasulullah untuk menyerahkan sebagai hadiah untanya. Tetapi beliau menolaknya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harga yang sangat pantas untuknya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ketika sampai Madinah, ini terjemahannya dulu diperbaikin. Ketika beliau sampai Madinah, Jabir pun datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'tiyahul jaman. Untuk menyerahkan sebagai hadiah ini dihapus. Kenapa? Karena Nabi beli, bukan hadiah. Lalu beliau membeli onta tersebut. Dan terjadi akad sehingga Jabir datang itu untuk menyerahkan onta ini bukan sebagai hadiah. Memang Nabi beli. Tetapi beliau menolaknya. Bukan beliau menolaknya. Memang sudah terjadi akad. Kemudian Nabi mengembalikan. Bukan menolaknya tapi atau tetapi dihapus. Kemudian atau lalu. Lalu beliau, yakni Rasulullah SAW, mengembalikan onta itu kepada Jabir dan memberikan harga yang sangat pantas untuknya. Bukan, wa'atau samana, akadnya sudah ada harganya dan kemudian sudah dibayar sama Nabi SAW, wa'arjah, kemudian ditambahin. Jadi seperti itu. Ini jamaah subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW perhatian sama para sahabatnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang ayahnya meninggal dunia ketika perang Uhud. Kemudian dia ditinggalin adik 8 atau 9. Lalu Jabir menikah. Ketika Jabir menikah sama Rasul SAW ditanya, "Ya Jabir, tazawajta? Engkau udah nikah?" "Na'am." "Thayyiban am bikran?" "Yang kau nikahi janda apa gadis?" Kata Jabir, "Janda ya Rasul." Nabi kemudian mengatakan kepada Jabir, bergurau sama Jabir. Beliau mengatakan, "Hala bikran, kenapa kau gak nikah sama gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Engkau bermain-main sama dia, dia memainkan engkau ya. Engkau bersenda gurau sama dia, dia bersenda gurau sama engkau. Karena gadis gak ada bawaan, gak pernah nikah. Jadi baru pengantin nih." Apa kata Jabir? "Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia ninggalin adik yang banyak. Kalau aku nikah sama gadis lagi, ngurusin gadis ini lagi aku. Maka aku berharap ada yang membantu aku ngurusin adik-adikku." Maka subhanallah. Itu kepedulian Nabi dengan sahabatnya. Ketika perang Dzatur Riqa ini, Rasulullah SAW melihat Jabir ini ketinggalan. Jadi jumlah pasukan ini, wallahu alam, di beberapa buku disebutkan antara 400 sampai 700 jumlah pasukan. Ketika dilihat Jabir ketinggalan, Nabi bertanya, "Mana ke Jabir? Kenapa kau ke Jabir?" "Ya Rasulullah, ontaku ini lambat, gak bisa, gak cepat jalannya gitu." Akhirnya Nabi SAW mendekat. Unta itu minggir ya. Kemudian Nabi SAW disebutkan nakhasah Rasulullah SAW. Kayak ditusuk ya. Pakai tangan Nabi SAW. Unta itu jadi cepat. Ketika cepat akhirnya bisa berjalan dengan unta Nabi SAW. Hampir hampir nyalip untanya Rasulullah SAW. Nabi ngobrol sama Jabir. Ini subhanallah ya. Obrolan seorang Nabi dengan sahabatnya. Dan Jabir bukan orang yang sudah tua, enggak. Dia masih muda beli. Dalam obrolan itu Nabi SAW bertanya kepada Jabir, "Atabi'uni jamalak? Engkau jual ontamu? Huwalak, itu buat engkau?" "Enggak." Kata Nabi SAW, "Aku mau beli," kata dia. "Ya udah, engkau beli." Disebutkan, ana lupa harganya berapa disebutkan. Kemudian sesampainya kota Madinah tadi, Jabir ini mau menyerahkan kepada Nabi SAW. Tapi ada satu hal yang Jabir memang enggak inginkan sebenarnya. Ternyata ontanya dibalikin ke Jabir. Uangnya diberikan kepada Jabir. Jadi onta itu yang ngasih hadiah itu Nabi memberikan onta itu sebagai hadiah buat Jabir. Setelah dibeli, dihadiahkan kepada Jabir radhiyallahu ta'ala. Hadza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi kita. Betapa baiknya beliau. Semoga suatu saat kita bisa jumpa sama Rasul. Baik, barakallahu fiik. Saya akan lanjutkan. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Satu, pentingnya sholat. Bahwa kewajiban sholat tidak akan pernah gugur walau bagaimanapun situasi kondisi. Baik dalam keadaan safar, mukim, aman, perang, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kedudukan sholat sangat tinggi dan penting dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, adanya sholat khauf menunjukkan bahwa kewajiban sholat ini gak pernah gugur. Selama hayat masih dikandung badan dan selama akal masih bersama manusia, maka dia wajib melaksanakan sholat. Sedangkan kita melihat banyak orang-orang ketika sakit berhenti sholat. Banyak orang yang sehat, yang gak ada apa-apa juga gak sholat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hafidhu ala salawat, wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Orang yang menjaga sholatnya insya Allah akan terjaga ibadah-ibadah yang lainnya. Disebutkan di sini dalam kondisi apapun. Dalam kondisi safar, dalam kondisi mukim, dalam kondisi aman, tentram, dalam kondisi perang. Tetap wajib sholat. Maka mengingatkan saudara-saudara kita yang punya keluarga sedang sakit. Baik COVID-19 dan ini mungkin ada yang mendengar dari para perawat, para dokter ya. Yang mereka merawat umat Islam yang sakit. Tolong diingatkan mereka dengan sholat. Karena tiap hari kita melihat banyak yang mati. Jangan sampai saudara kita mati dalam kondisi telah meninggalkan sholat. Syaitan tidak pernah berhenti menggodain manusia. Sampai akhir hayatnya dia tetap akan menggoda. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai disesatkan syaitan, mati. Artinya amalannya sudah banyak, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Baik, yang kedua. Yang kedua, pentingnya sholat berjamaah. Meskipun dalam isi perang berhadapan dengan musuh, kaum muslimin tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Memang tujuh di Barakallahu fikum. Nah, selain menunjukkan pentingnya sholat, juga bicara tentang pentingnya sholat berjamaah. Ini buat laki-laki ya. Bagaimana mereka bisa menjaga sholat berjamaah ini? Coba kita lihat tadi, cerita sholat khauf. Rasulullah SAW menjadi imam. Shaf pertama sholat dua rakaat bersama Nabi SAW. Mereka selesai sholat pergi, diganti dengan shaf selanjutnya. Sholat dua rakaat yang awalnya tadi mereka menjaga. Jadi mereka menggantikan shaf yang telah selesai sholat. Padahal bisa sholatnya sendiri-sendiri. Tapi beliau tetap menegakkannya berjamaah. Sampai-sampai beliau sholatnya 4 rakaat, yang lainnya 2 rakaat. Ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah mengatakan, "Inna allaha syara'a li nabiyikum sunanal huda." Sesungguhnya Allah itu mensyariatkan buat nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Lalu beliau menjelaskan di antara sunnah-sunnah petunjuk itu, yakni amalan yang kalau kita amalkan, kita akan mati husnul khatimah insyaAllah. Karena kita berjalan di atas petunjuk. Dan di antara sunnah-sunnah petunjuk itu, melaksanakan sholat, haitsu yunada bihin. Laki-laki, ya, warga kita yang laki-laki, ketika adzan dikumandangkan untuk segera berangkat ke masjid. Barakallahu fiik. Yang ketiga, menjelaskan tentang kefakiran para sahabat. Mereka tidak memiliki sandal untuk digunakan sehingga kaki-kaki mereka terluka dan kuku-kuku mereka copot. Mereka hanya dapat membalutnya dengan perban dan berjuang dengan Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, mungkin kalimat perban ini Anda enggak tahu apa artinya perban sih? Ya, artinya perban apa? Coba, apakah ada makna lain? Kita tuh kadangkala salah. Perban KBBI. Arti perban. Coba lihat. Pembalut, luka, dan sebagainya. Ya. Sebenarnya yang dipakai oleh para sahabat itu kain ya. Jadi kalau tadi mungkin gombal ya. Kain-kain sobekan yang mereka milikin itu yang digunakan untuk membalut kaki mereka. Kita lihat betapa sulitnya hidup mereka. Nabi SAW menganjurkan kita agar sekali-kali kita itu gak pakai sandal. Sekali-kali kita gak pakai sandal. Cobalah jalan gak pakai sandal. Berangkat ke minimarket gak pakai sandal. Mungkin orang akan ngeliatin. Tapi kita bukan mau diliatin orang. Tapi kita ingin melihat, ngerasakan. Supaya ya telapak kaki kita ini merasakan bumi Allah Azza wa Jal. Selain juga untuk menghinakan diri kita. Maksudnya menghinakan itu supaya gak sombong. Orang tuh kalau pakai sandal bagus, lain jalannya. Coba lihat. Orang pakai sandal bagus, Anda merasakan Anda ya kalau sandal bagus itu jadi pede gitu. Tapi kadangkala Anda pernah wali manikah, Ana itu pakai sandal jepit. Ana lupa karena memang kebiasaan pakai sandal jepit. Ana pakai sandal jepit. Ana malu ya. Sehingga kadang-kadang sandalnya Ana sembunyikan gitu ketika. Supaya gak dilihatin orang kan. Itu manusia seperti itu. Gimana kalau kita sekali-kali gak pakai sandal. Dan kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Hufatan ura. Tanpa alas kaki dan tanpa pakaian. Kita ini menghiasi diri kita dengan pakaian. Menghiasi diri kita dengan alas kaki kita. Dan kelak kita akan dibangkitkan tanpa pakaian dan tanpa alas kaki. Kemudian kalau kita melihat para sahabat ridho dengan kondisi mereka. Gak mengeluh mereka. Kita punya baju, punya sandal, punya semuanya. Masih mengeluh. Kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Semoga dengan melihat seperti ini. Yang mungkin sedang sulit ekonominya. Yang mungkin sedang di PHK, jadi tenang ya Allah, ternyata Ana masih lebih nyaman dari mereka. Ana punya sandal 2, punya sepatu 2 di rumah. Ini sahabat, sandal aja gak punya. Barakallahu fiik. Yang keempat, tingginya rasa percaya Rasulullah SAW pada saat beliau diancam dengan pedang orang. Sedangkan beliau dalam keadaan tidur dan tetap kata ke orang itu, Allah melindungiku darimu. Beliau sangat percaya dengan penjagaan dan perlindungan Allah, sehingga orang tersebut tidak dapat buat apa. Allah berfirman, dan Allah melindungimu dari kejahatan manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Ibnu Katsir berkata, maksudnya, sampaikanlah risalahku dan aku akan menjagamu dari kejahatan manusia. aku akan menolongmu, mendukungmu, dan memberikan kemenangan kepadamu dari musuh. Jangan takut dan jangan sedih, tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu. Nah, lanjut. Ibnu Qayyim berkata, Allah telah memerintahkan Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya. Selain itu, Dia menjamin untuk menjaga dan memeliharanya dari kejahatan manusia. Begitu pula umatnya yang menyampaikan dakwah mereka mereka akan mendapat jaminan keselamatan dari Allah sesuai dengan pelaksanaan mereka terhadap agamanya dan dakwah yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Orang yang menyampaikan agama Allah ini, insyaallah akan dijaga sebagaimana Allah menjaga Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi siapa saja yang menyampaikan agama Allah ini, hendaklah yakin dengan penjagaan Allah azza wajalla. Terkadang kita itu ada rasa takut, ada rasa khawatir. Rasulullah SAW, ada orang kafir yang menghunuskan pedang. Beliau yakin ketika ditanya, atakhafuni, engkau takut sama aku? Enggak, kata Nabi SAW. Enggak ada rasa takut. Karena dia yakin dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Lalu ketika ditanya, engkau kok enggak takut? Siapa yang bisa melindungi engkau dari aku? Allah Azza wa Jalla. Ada banyak orang-orang yang mungkin bermakar untuk membahayakan para ulama yang menyampaikan agama Allah ini. Insya Allah apabila engkau menyampaikan yang benar, yang sesuai dengan diajarkan Rasulullah SAW, maka semoga engkau mendapatkan bagian pengamanan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah. Kelima, semangat sahabat dalam beribadah kepada Allah dan melakukan qiyamul lail. Dua orang sahabat, Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr, yang ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga. Lalu keduanya orang-orang salih yang selalu jaringannya kita. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Salat malam ini da'bus salihin. Tradisinya orang-orang soleh. Jadi orang soleh ternyata begadang. Tapi begadang mereka itu salat malam. Maka berusahalah kalau ingin menjadi orang-orang soleh, mengikuti tradisi dan budaya mereka. Kita tuh sering mencontoh tradisi dan budaya orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Ketika dikasih tahu tradisinya orang-orang soleh, berat untuk mencontohnya. Karena memang jalan menuju surga itu berat. Perlu perjuangan. Kalau sekedar, kalau ya memanjangkan jenggot, sesuatu yang ringan sekali. Nggak usah dicukur, udah selesai. Kalau mungkin sebagian sekedar meninggikan celananya untuk tidak menutup mata kaki, tinggal dipotong, selesai. Yang perempuan kalau bicara dia pakai cadar, tinggal beli, dipasang di wajahnya, selesai. Kerudungnya diganti yang panjang, diganti. Tapi ada tradisi yang perlu perjuangan. Tradisinya orang-orang soleh. Apa yang mereka lakukan? Mereka punya wirid malam. Makanya Allah menyebutkan tentang penghuni surga itu, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfir. Mereka tuh begadang, sedikit tidurnya. Allahu akbar jemaah. Kalau kita bicara hidup sehat ya, orang itu harus tidur berapa jam ini dan itu. Kayaknya semua tergantung tradisi dan budaya. Kita kalau tidurnya itu bagus, walaupun tidak banyak, insya Allah dapat menggantikan kelelahan kita. Tuh sahabat, waktu perang, waktu menjaga malam hari, mereka manfaatkan untuk sholat. Ini rasanya bermanfaat ya, kalau dapat kita sampaikan kepada satpam-satpam. Security-security. Karena kalau security itu kan dua orang yang jaga. Bagaimana kita menyampaikan kepada mereka, manfaatkan. Antum ini Masya Allah ya, dapat kesempatan di waktu yang sangat spesial sekali. Sepertiga malam akhir. Di malam hari itu waktu yang mulia. Antum gak tidur. Terkadang kita melihat security itu memanfaatkan waktunya untuk nonton bola, untuk nonton ini dan itu. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada mereka, nih sepertiga malam akhir, gunakan untuk berdoa. Kalaupun engkau gak sholat, gunakan untuk berdoa. Gunakan untuk berzikir. Gunakan untuk meminta. Gunakan untuk istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah. Yang keenam, menjelaskan tentang kualitas kekhusyuan sahabat dalam sholat saat menghadap Tuhannya. Seperti abad yang telah melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba anak panah menerjang tubuhnya dan tetap dalam sholatnya. Kemudian menerjang tubuhnya. Ia tidak kaget dan merasa takut. Bahkan ia mencabut anak panah itu dan tetap dalam sholatnya. Kemudian diterjang lagi dengan anak panah yang kedua. Darah pun bercucuran, lalu ia mencabutnya dan tetap dalam sholatnya. Begitu pula ketika anak panah ketiga menghujamnya, ia tetap dalam sholatnya. Kemudian ia membangunkan temannya Amar, bukan karena takut kepada pemanah, melainkan khawatir terhadap keselamatan kaum muslimin. Lantas, bagaimanakah dengan kita? Mereka melaksanakan sholat dengan baik, mengetahui nilainya, memahami kedudukannya, dan menikmatinya. Hati mereka selalu terpaut dengan masjid dan sholat dimanapun mereka berada. Sedangkan kita, saat kita masuk masjid dan menunaikan sholat, sementara hati-hati kita tidak ikut masuk ke masjid, bahkan bergelayut dengan pasar dan urusan dunia. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah. Allahu Akbar jemaah. Iya. Kita kadang-kala masuk masjid, keluar masjid, gak tahu kita sudah sholat. Kita masuk masjid memikirkan dunia, sholat mikirin dunia, selesai sholat, kayaknya belum sholat kita. Ya, gak usah ngomong orang lain. Ana sendiri kadang kala sholat itu kehilangan beberapa rakaat. Apa yang dikatakan Syekh benar. Sholat api tadi ana baca surat apa? Di rakaat itu. Ada yang dipikirkan. Kadangkala kita kehilangan ruku sampai sujud. Baru ingat tatkala berdiri lagi. Tatkala ada yang kehilangan waktu duduknya. Engkau duduk tadi baca apa? Sampai seorang syekh menjelaskan di Arab Saudi sana. Sholat duhur nih. Lagi sholat duhur. Apa sholat asar? Itu imamnya baca keras. Baca keras, nggak ada yang mengingatkan imamnya. Ketika imamnya mengatakan walaboli, semuanya amin sampai selesai sholat. Selesai sholat baru sadar loh, kita ini sholat kok pakai suara. Satu masjid nggak ada yang sadar. Ini menunjukkan bahwasanya kita perlu ya yang sudah sholat alhamdulillah, tapi perlu memperbaiki kualitas sholat kita. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Ketujuh, keengganan Abu Musa al-Ash'ari untuk menceritakan apa yang dialaminya dalam perang Dhatir Riqaq berupa kesulitannya. An-Nawawi memberikan komentar, pada kisah ini ada anjuran untuk menyembunyikan amal solih dan kesulitan yang tengah dialami seorang hamba dalam rangka menaati Allah dan tidak memperlihatkannya atau menceritakannya, kecuali untuk maslahatan. Seperti dalam rangka menjelaskan hukumnya, dan dalam rangka meneladaninya dengan sebagainya dan sebagainya. Selain itu, inilah yang menjadi pertimbangan generasi terdahulu untuk menceritakannya apa yang mereka alami. Seharusnya bagi seorang muslim untuk selalu menjaga keikhlasan amal baiknya. Cukup dia dan Allah saja yang mengetahuinya. karena hal tersebut lebih besar pahalanya dan terhindar dari gugurnya amal. Sebab setan selalu berusaha untuk menghalangi seorang muslim untuk beramal solih dan untuk tidak ikhlas. Walaupun ia gagal menghalanginya dan muslim tadi tetap dapat melakukan amal solih, maka setan akan berusaha untuk menggugurkan atau mengurangi pahalanya dengan cara mendorong orang tersebut untuk menceritakan kebaikannya sehingga terjerumus ke dalam riya. Barakallahu fikum. Iya. Mungkin tatkala kita membaca kisah para salafus saleh yang di situ ada cerita tentang kebaikan-kebaikan mereka, ketaatan-ketaatan mereka, maka sejatinya mereka menceritakan itu karena ada maslahat. Tapi kalau nggak ada maslahat, jangan cerita. Kita pun juga seperti itu. Engkau pernah melakukan ini itu. Kenapa engkau cerita? Kalau sekedar cerita karena mengisi waktu kosong, maka anda rasa ini berbahaya. Dapat menyebabkan riya. Tapi kalau memang ada maslahat, silahkan. Setan ini berusaha agar kita nggak melakukan ketaatan. Tapi kalau ternyata kita berhasil melangkahi godaan setan sehingga kita berbuat ketaatan dan amal soleh, maka setan akan berpikir bagaimana amal solehnya itu gak sempurna. Kalau ternyata dia dapat menyempurnakan amal soleh itu, bagaimana setan datang lagi godaan dia supaya gak diterima tuh amal soleh dari cara niat atau tentang keikhlasannya. Maka menyembunyikan amal itu sangat dianjurkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min amalin salih, falyaf'al." Barang siapa yang dapat memiliki amalan yang tersembunyi dari amal soleh itu, maka hendaklah mereka ya melakukannya. Ini disebutkan dari Zubair bin Awam ya. Jadi bukan hadis yang marfu, tapi disebutkan ini mauquf sampai ke Zubair bin Awam atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar kita memiliki amalan yang tersembunyi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, dilanjutkan. Yang ke-8, ada kisah tentang unta Jabir. Kita melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kondisi para sahabatnya. Beliau sangat lembut dan bersahabat dalam memperlakukan mereka dan mau berbicara dengan mereka serta menanyakan kondisi mereka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau selalu berjalan di belakang para sahabatnya agar dapat mengetahui kondisi mereka dan menolong bagi yang mendapatkan kesulitan. Ini adalah suatu cermin tentang ketawaduan beliau. Barakallahu fikum. Nam ahibati fillah. Tatkala para komandan banyak selesai perang, mereka pulang duluan. Mereka sampai rumah duluan. Tapi yang terjadi sama Rasulullah SAW, beliau di paling akhir. Beliau memperhatikan kondisi para sahabatnya. Beliau ingin memastikan semua sahabatnya sampai kota Madinah dengan selamat. Alaihi salatu wassalam. Ini yang kita lihat bagaimana kemudian beliau mengetahui Jabir berada di belakang. Karena ternyata ada masalah dengan unta. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, kepedulian beliau. Beliau memang adalah manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Barakallahu fik. Nah, yang terakhir. Yang 9. Selain itu, di antara keindahan akhlak beliau adalah cara beliau yang sangat baik dalam menunaikan hutangnya kepada Jabir. Ketika beliau tiba di Madinah dan Jabir ingin memberikan untanya secara cuma-cuma, tetapi beliau menolaknya dan membayarnya dengan harga yang sangat pantas. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi yang agung ini. Allahumma salli wa sallim alaihi. Taib jamaah, ini yang tadi terjemahannya yang kurang tepat. Ketika beliau tiba di Madinah dan Jabir ingin memberikan untanya secara cuma-cuma. Bukan secara cuma-cuma. Jabir memang awalnya ingin memberikan secara cuma-cuma tapi Nabi membelinya. Jadi disebutkan di sini. Indama wasala ilal Madinah wa radda alaihi jamalahu ladhi ishtarahu minhu. Nabi alaihissalam mengembalikan onta yang dibeli dari Jabir. Jadi, subhanallah. Baik. Ketika beliau tiba di Madinah, Jabir menyerahkan ontanya yang telah dibeli darinya wa a'tahu samanah. Iya. Ketika dia menyerahkan dan Nabi mengembalikan unta itu kepada Jabir lalu membayarnya dengan harga bukan yang sangat pantas tapi melebihkannya. Nah, haibati fillah. Orang tuh kalau beli biasanya ingin yang murah sekali. Dia kalau nawar tuh nawar habis. Kalau bisa penjualnya sampai nangis. Waktu mau bayar juga kalau bisa dia masih ngurangin. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhirnya membayarkan lebih kepada Jabir bin Abdullah. Ya kita perlu mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, barakallahu fik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya. Ustaz, yang tadi disebut Abu Hurairah itu adalah periwayat hadis ya, Ustaz ya. Terus dan salat khauf yang dilakukan Nabi ini dan para sahabat itu salat wajib ya. Naam. Iya. Putus ya. Putus. Baik, afwan. Barusan terputus kayaknya mulai. Afwan. Naam, tafadhali. Belum pertanyaannya, Ustaz. Iya, berkaitan dengan ya. Abu Hurairah. Iya, yang disebutkan Abu Hurairah itu periwayat hadis ya, Ustaz. Terus mengenai sholat khauf yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu sholat wajib ya, Ustaz? Naam. Sahih. Pertanyaan berikutnya tafadoli jika mau bertanya langsung ke Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam tafadoli. Ya. Ustaz, ini mengenai perang Dzatir Riqa. Kisahnya tidak disebutkan secara detail begitu Ustaz. Apa namanya? Proses peperangannya. Kemudian endingnya seperti apa Ustaz terhadap orang-orang Baduy ini? Apakah mereka kalah atau mereka hanya menjauh saja seperti itu dari sekitaran Madinah? Ya. Barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah, kau lihat buku-buku sejarah ya yang menjelaskan tentang perang Dzatir Riqa ini, memang salah satu tujuan dari perang itu untuk mengamankan kota Madinah dari sayap terakhir yang mereka masih melakukan tindakan-tindakan meneror penduduk Madinah. Jadi tujuannya itu sebenarnya. Dan tujuan itu tercapai. Nabi alaihissalam disebutkan berjumpa dengan sebagian di antara mereka yang kemudian beliau sholat khauf ya. Tapi kemudian mereka pergi, mereka akhirnya tidak lagi mengganggu kota Madinah. Jadi tujuan itu tercapai, tidak seperti yang terjadi dengan perang dengan orang Yahudi. Mereka punya tempat. Sedangkan orang-orang Badui ini kemana-mana. Tempat mereka itu ya pindah-pindah terus. Jadi kalau dikatakan hasil dari peperangan itu adalah untuk mengamankan. Jadi untuk menunjukkan kekuatan umat Islam kepada orang-orang Badui yang selama ini suka mengganggu. Dan para sahabat pulang menyelesaikan misi itu. Dan wallahu a'lam bishawab, yang ana baca memang tidak disebutkan apakah ada yang terbunuh dari para musuh ya. Dan juga dari para sahabat tidak disebutkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Berikutnya tafadoli utilili. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait ilmu tafsir, apakah itu ilmu yang berkembang terus Ustaz? Jadi bisa aja ada ulama atau mungkin mahasiswa lulusan Madinah terus Ustaz bikin buku tafsir lagi. Satu ayat itu masih bisa tafsirnya banyak gitu. Terus yang kedua, sekarang kan banyak belajar online ya Ustaz ya. Itu yeah. Bagaimana kalau misalnya itu ada grup hafalan, tapi di store hari ini tuh udah ngapal berapa, terus murojaah berapa, terus juga mungkin udah baca tafsirnya atau terjemahannya berapa lembar, terus kasih list, kasih itu berhubungan dengan riya gimana Ustaz? Tapi kadang lebih semangat sih kalau ada komunitasnya gitu Ustaz. Mohon nasihatnya di Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, kalau bicara tafsir ya. Dan kita lihat para ulama dari sejak zamannya At-Tabari terus mereka menulis tafsir. Nanti sampai kita melihat Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di masa sekarang ada tafsir As-Sa'di. Kemudian Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala juga menulis tafsirnya. Alaihissalam. Gimana sih sebenarnya tafsir ini? Yang pertama, tafsir itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan athar. Ini yang disebut dengan tafsir bil-ma'thur. Ada tafsir bil-ra'i. Ada tafsir yang dengan ra'i. Dengan pendapat. Yang ini menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi maknanya apa sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan yang terjadi sebenarnya para ulama itu biasanya yang sekarang-sekarang mengambil dari tafsir-tafsir yang dahulu. Bisa jadi dia menggabungkan antara beberapa ucapan para ulama, bisa jadi dia merojihkan antara dua pendapat. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau banyak menukil dari At-Tabari, beliau menyebutkan ini pilihan Tabari. Dia memilih yang ini. Tapi ana rasa yang ini lebih kuat. Itu yang dilakukan Ibnu Katsir. Atau beliau memberikan penjelasan dari makna yang sesuai dengan bahasa Arabnya. Intinya sebenarnya, kalau ada hal-hal baru mungkin yang dianggap masuk dalam hal tersebut, mungkin bisa masuk dalam kitab tafsir itu. Umpamanya ketika mentafsirkan Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Tentang terbelahnya rembulan. Benar terbelah rembulan tersebut. Lalu ada orang bikin tafsir di semasa sekarang menyebutkan kalau memang bulan itu terbelah. Jadi bulan yang sekarang itu ada bekas dia terbelah yang kemudian dia gabung kembali seperti itu. Ini mungkin berdasarkan data di masa sekarang ini ya. Seperti itu wallahu a'lam bishawab, hanya saja yang perlu diperhatikan ada orang-orang yang menulis ijazil Quran. Dia menulis tentang mukjizat Al-Quran ini. Tentang kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu baru yang ada. Tapi ketahuilah, jangan sampai ada pemaksaan. atau jangan sampai menjadikan sebuah penelitian orang itu lalu kita mengatakan, oh Quran sudah menguatkan hal itu. Ini sebuah penelitian. Gimana kalau hasil penelitiannya dirubah lagi nanti? Masa Quran yang mengatakan, oh yang dulu berarti salah Quran? Bukan. Jadi orang yang mencocok-cocokkan ini yang kadangkala kurang tepat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bicara belajar ya. Belajar itu memang mau tidak mau ada sedikit paksaan. Ada aturan yang dibuat, seperti ya kalau di pondok umpamanya harus setoran berapa juz, kemudian harus tahsin berapa juz. Karena kondisinya online, ya ada pelaporan tersebut. Kalau mungkin dibicara komunitas belajar bersama, itu untuk memotivasi, boleh-boleh saja sebenarnya. Akan tetapi, tinggal niatnya. Apakah itu memungkinkan ria? Sangat memungkinkan sekali untuk ria. Tapi ada hal-hal yang memang kita terang-terangan, tapi paling tidak kita punya yang tersembunyi, yang kita tidak laporkan. Mau ketika laporan saya berapa juz? Kita baca 5 juz. Ana laporkan 3 juz cukup. Yang 2 juz baini wa bainallah. Ini paling enggak setorannya sudah tercapai. Tapi dia punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Mungkin seperti itu mensiasati hati kita supaya kita tidak terjebak dalam riya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz. Nah, tafadhol. Pertanyaan berikutnya ada titipan. Bagaimana caranya menghilangkan was-was dalam sholat seperti berasa buang angin, keraguan jumlah sholat dan duduk antara dua sujud? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, mahibbati fillah. Ya, ada orang yang memang was-was bisa jadi karena memang sedang gak khusyuk sholat. Tadi kalau dikatakan ragu-ragu dengan jumlah sholat berapa, berarti memang dia sedang gak konsentrasi. Usahakan kalau yang bicara tentang jumlah ini, usahakan baca suratnya itu memang dipersiapkan. Aku mau baca umpamanya Ad-Duha sama Asy-Syarah atau Ad-Duha sama Wattin. Maka ketika dia baca Wad-Duha berarti rokaat pertama. Rokaat kedua dia mau baca At-Tin. Jadi dia memang berusaha untuk menghadirkan itu. Tapi kalau ternyata memang dia akhirnya terlupa, ini rokaat keberapa, maka hendaklah dia membangun di atas yang dia yakini. Kalau antara 3 dan 4, dia yakin 3 berarti 3. Dia yakin 4 berarti 4. Tapi dia ragu antara 3 dan 4, ya sudah. Berarti dia ikutin yang paling kecil. Kemudian nanti ditutup dengan sujud sahwi. Baik sebelum salam atau sesudah salam. Ini kalau yang bicara was-was dari jumlah tadi, keraguan. Kalau bicara masalah dia buang air, buang angin atau tidak, yang kadang-kadang ada bunyi di perutnya, ini keluar, tidak, macam-macam. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, jangan sampai orang yang terima was-was itu meninggalkan sholat, kecuali dia mendengar suara atau mencium bau. Bas. Jangan diikutin was-was itu. Sudah, Anda gak mencium bau dan Anda tidak mendengar suara. Sholat. Fokuskan kepada bacaan sholat. Fokuskan kepada gerakan sholat. Ana sedang ruku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ana sedang sujud sambil bacaannya diperbaiki. Kemudian kadangkala memang perasaan itu datang jemaah. Bingung kita ini dengan sholat kita. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil 3 kali baca a'udzubillahi minasyaitan, sambil meludah ke kiri ya sebanyak 3 kali. Meludah bukan meludah yang banyak, sekedar keluar anginnya. Ada basah dan udara yang kita buang sebagai bentuk kita memang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya yakin kita ini sedang mengusir syaitan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, minta nasihat dan doanya Ustaz. Ini salah satu teman balansia Ustaz, sekeluarga lagi ngalamin COVID, teman dan anaknya ngalamin COVID, anaknya masih sekolah. Terus qadarullah kemarin ibunya meninggal dan suami dan ayahnya dirawat di rumah sakit sampai saat ini. Dan qadarullah kemarin pembantunya pun meninggal Ustadz, gitu. Khonimahnya pun meninggal Ustadz. Dan anak-anaknya yang berada di rumah itu Ustadznya, karena meninggalnya khonimah juga di rumah, jadi anak-anak juga merasa ketakutan. Mohon nasihat dan doanya Ustadz untuk teman anak tersebut Ustadz, dan untuk kami Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Naam. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha luhur. An yashfiyana wa yashfi mardana wa mardal muslimin. Agar Allah menyembuhkan kita, menyembuhkan yang sakit dari keluarga kita dan yang sakit dari orang-orang Islam. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Sedih nah jemaah kalau dengar seperti itu ya. Tapi hadhil maqadir. Ini takdir yang sudah Allah tetapkan. Di mana manusia enggak boleh mengatakan andai kata. Terkadang kita berusaha untuk menghibur diri kita dengan mengatakan, "Oh, andai kata." Enggak ada gunanya engkau mengatakan andai kata. Yang harus dikatakan pertama adalah qadarullah wa masya'a. Itu ketentuan Allah. Dan Allah berbuat yang Allah kehendaki. Yang kedua, seorang muslim itu dalam semua kondisi baik. Kenapa? Karena dia memandang dengan kacamata iman. Penyakit yang menimpa dirinya, yang menimpa keluarganya, atau menimpa hartanya, sejatinya akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Jadi, yang kena COVID atau kena penyakit lainnya sebenarnya, itu sedang membersihkan diri dari dosa-dosa itu. Sehingga katakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kemudian tatkala ada yang meninggal dunia, kita tahu hari keluarnya keluarga kita dari penjara, kalau kita punya keluarga di penjara, lalu dia keluar dari penjara tersebut, kita bahagia sekali. Karena kita beranggapan dia akan dapat menghirup udara segar lagi, kumpul sama keluarganya, dan kita tahu dunia ini sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Surganya orang-orang kafir. Sehingga seharusnya, tatkala memang ada keluarga yang meninggal dunia, kita berbaik sangka, mendoakan dia, semoga dia telah keluar dari penjara ini dan menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita banyak-banyak mendoakan dia. Yang tersisa, yang masih sakit, maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah, bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Karena yang membuat orang kadang-kala drop itu ketika pikir udah gak ada obatnya, udah gak mungkin, udah. Muslim enggak. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang sulit kalau Allah berkehendak akan jadi mudah. Buat manusia, oke, banyak yang enggak mungkin buat dia. Kemudian yang terakhir, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Seberat apapun ujianmu, sesulit apapun kondisimu, bentar lagi kemudahan itu akan datang. Karena sejatinya kesulitan itu berjalan bersama kemudahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Ustaz. بارك الله فيك. نعم تفضلي. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah sia-sia amal seseorang jika dia kadang sholat, kadang tidak? Dan bagaimana cara menasihati keluarga yang sering meninggalkan sholatnya, Ustaz? Na'am, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taraka salatal asr faqad habita amalu. Yang meninggalkan salat asar maka gugur amalannya. Sebagian pensyarah hadis menjelaskan gugur amalannya, amalan hari itu dia gugur, amalan kebaikan dia jadi gugur ketika dia meninggalkan salat asar. Atau itu menunjukkan besarnya dosa orang yang meninggalkan salat asar. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan hafidhu 'ala shalawat was salatil wusta. Jagalah semua salat dan salat pertengahan. Salat pertengahan itu menurut pendapat yang lebih kuat adalah salat asar tadi. Jadi kalau ada orang yang tadi kadang salat, kadang enggak salat ya. Wallahu a'lam bissawab. Tetap bukan berarti kita katakan berhenti salat, enggak, alhamdulillah dia masih salat, tinggal bagaimana yang dia tinggalkan dia kerjain. Terkadang kita tuh marah sama orang yang seperti itu, lalu kita mengatakan itu gak ada gunanya antum sholat. Ada gunanya dia sholat. Jadi tetap dimotivasi. Yang kalau dikatakan alhamdulillah sholat maghrib sama isya doang. Ah bagaimana antum sekarang bisa sholat semuanya. Bukan dikatakan aduh gak ada gunanya antum cuma sholat maghrib sama isya. Ada gunanya. Jadi kita perlu memotivasi saudara kita agar dia tetap menjaga sholatnya. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada keluarga kita yang masih meremehkan sholat? Ketahuilah, masalah itu bermula dari keimanan. Oleh karena itu, pertama dakwah yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah mengajak orang mengatakan syahadatain. Setelah syahadat, baru diajarin sholat. Terkadang nih syahadatnya yang belum benar. Maka bagaimana kita sekarang memperbaiki keimanan dia terhadap la ilaha illallah dan keimanan dia terhadap Muhammad Rasulullah SAW. Pendekatannya ke sana. Kita ajak dia untuk mengingat Allah, mentauhidkan Allah, kuatkan keimanannya. Ajak ziarah kubur untuk mengingatkan dengan hari akhir. Perlihatkan azab-azab di dunia ini yang ditimpakan oleh Allah kepada berbagai penduduk umpamanya. Semoga dengan itu ya iman dia menguat sehingga dia melaksanakan sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Atau udah habis pertanyaannya? Dari Umu Fatin. Umu Fatin, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tafadhali. Ada pertanyaan begini Ustaz. Kedudukan seorang perempuan dan seorang laki-laki mungkin agak berbeda ya Ustaz dalam mengamalkan dari beberapa amalan. Seperti contohnya, yang kalau perempuan cukup dia dengan mentaati suaminya, dengan dia sholat, dengan dia berpuasa, itu sudah membuka dari pintu-pintu mana saja yang dia bisa masuk. Bagaimana halnya dengan perempuan itu, dia semangat dalam menuntut ilmu, Ustaz. Apakah nanti suatu saat akan, apa istilahnya, akan menggantikan mungkin dari kesalahan-kesalahan dia dengan suaminya yang dia tidak mengetahuinya, Ustaz. Artinya suaminya sudah meninggal dunia. Masih hidup, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau dikatakan suaminya masih hidup, maka bagi para wanita yang rajin tekun menuntut ilmu, tolong memperbaiki. Kenapa? Karena pernah seorang ustaz mengatakan, istri salah satu jamaah itu dilarang hadir kajian. Kenapa? Gak ada gunanya kajian. Pulang malah kurang ajar semua. Tidak menghormatin semua. Jadi ketika seorang muslimah itu rajin dan tekun belajar, tolong pengamalan apa yang dia pelajarin itu diterapkan. Dan dia ngadakan evaluasi. Dia tanya sama suaminya. Dia minta maaf sama suaminya. Bagaimana Nabi SAW ketika menyebutkan perempuan penghuni surga itu. Yang kata beliau SAW. Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau gak aku kasih tahu istri-istri kalian dari penghuni surga itu? Siapa? Kullu waludin. Wadudin. A'udin ala zawjiah. Au a'ud. Semua perempuan yang dia penyayang, yang dia banyak anak, yang dia suka kembali kepada suaminya. Suka kembali. Iza zulimat. Iza zulimat. Au iza zulamat. Au usia ilaiha. Au asa'atia. Perempuan ini mungkin dia menzalimi suami. Atau dia dizalimi. Dia berbuat kesalahan. Menyakiti suaminya. Atau suaminya menyakitin dia. Perempuan ini datang minta maaf sama suami. Dia meletakkan tangannya di tangannya. Di atas tangannya sambil mengatakan. La adhuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ini faedah ilmu gitu. Jadi kalau tadi. Apakah dengan dia menuntut ilmu kemudian kesalahan dia kepada suami akan dimaafkan? Nanti akan ada penimbangan amalan yang jelas. Dan engkau akan ditanya tentang ilmumu. Mada amil tabihi. Engkau pakai buat apa? Jadi bukan karena ilmunya banyak. Ketika orang ilmunya banyak, pengamalannya sedikit, maka akan menjadi penuntut ilmu yang dia pelajari. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Qur'an itu adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu kelak pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.